الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan tak terhitung kepada kita, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan dari kajian tafsir kita ba'da syahr Ramadan, dan kita lanjutkan insyaallah taala tafsir dari kalamillah surat Al-Qalam, di mana surat ini disebut juga surat Nun, dan dia adalah salah satu di antara surat-surat Makkiyah yang turun sebelum Hijrah. Di pertemuan sebelumnya kita telah baca terang dari Syekh Sa'di rahimahullah terkait dengan kisah Ashabil Jannah, para pemilik kebun yang mereka yaitu sempat lalai dari mengingat Allah dan hak-hak masyakin. Mereka yang begitu tamak dan ambisi terhadap dunia, namun suatu kejadian kemudian Allah ingatkan mereka dan mereka pun menyesal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika mereka saling mengikat janji untuk berpagi-pagi buta berangkat memanen kebun mereka agar tak terlihat dan diketahui seorang miskin pun, ya, agar tidak ada di antara mereka yang mengurangi jatah hasil panenan mereka. Maka mereka pun pergi, mantalahu wa yataqabatun, sembari sembunyi-sembunyi, supaya apa, Allah yadkhulanna al-yawma alaikum miskin, supaya tidak ada seorang miskin pun yang ikut masuk. Hingga akhir kiswahnya mereka melihat ternyata kebun mereka sudah kurang-kuranda, layaknya habis dipanen namun tidak bisa menghasilkan apapun untuk mereka. Maka salah seorang mereka, tentang pilihan dari mereka, qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, mengingatkan tidakkah kalian bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam kalimat tasbih, zikr tasbih subhanallah, terkandung padanya di situ tanzihullah amma la yaliq, mensucikan Allah, membersihkan Allah dari segala hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah itu, ya, ya sempat melalaikan hak Allah, peringatan Allah, atau melanggar larangan Allah, atau hal yang lain-lainnya, mensifati Allah dengan yang tidak pantas, disebut subhanallah amma yasifun, subhanallah amma yusyrikun, maksudnya Allah. Maka diingatkan untuk kenapa kalian tidak bertasbih, maka mereka pun mengucapkannya, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin, sembari mengaku yaitu perbuatan zalim mereka. Ini termasuk celaan terhadap diri yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Ketika seorang hamba itu menganggap dirinya dengan ainun naqs, dengan kacamata kekurangan dan melakukan banyak dosa, dan disebutkan dalam hadis-hadis, inni zalamtu nafsi zulman katsira, ala yaghfiru dzunuba illa anta, taghfir li maghfirata min indik, innaka ghafurur rahim. Ya Allah, saya ini hamba yang banyak berbuat zalim, banyak dosa saya, sementara tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa seluruhnya kecuali hanya Engkau, maka ampunilah aku, wahai Dzat yang memaafkan. Maka dan banyak doa-doa yang lain semisal itu dengan i'tiraf, dituruh mengakui adanya perbuatan dosa, menyesalinya, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq, qul ya wailana inna kunna taghin, asharuna yudilana khairum minha, inna ila rabbina raghibun. Mereka masih berharap di tengah kegagalan panen yang mereka harapkan tersebut, mereka masih mengharapkan dapat ganti yang lebih baik. Semoga dengan gagalnya ini tidak sesuai dengan harapan kita ini, Allah gantikan. Asa Rabbuna, semoga Rabb kita ayyudilana khairan minha, menggantikan untuk kita balasan yang lebih baik dari kegagalan panen yang kita harapkan ini. Inna ila rabbina raghibun, sungguhnya kita betul-betul mengharapkan hal tersebut kepada Rabb kita. Ya, jadi ini mengingatkan seberapa pun seorang ya gagal, ada sesuatu tidak ada sesuai harapan, maka seorang mukmin yang iman kepada Allah, dia masih terus menggantungkan harapannya kepada Allah, kalaupun yaitu hasil secara duniawi bisa jadi boleh tak sesuai harapan, namun mereka tidak ingin ya tentunya juga kehilangan pahala balasan yang disiapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari terang oleh para ulama bahwa yang namanya fitnah, ujian itu bisa berupa pemberian, dan fitnah ujian juga bisa berupa pengurangan atau tidak mendapatkan sesuatu. Maka ujian itu bisa berupa kefakiran, ya, tidak dapat sesuatu, tidak sesuai harapan, tidak cukup, serba kekurangan, kefakiran. Tapi fitnah juga bisa berupa mendapatkan berlebih, dikasih, diujo, di segala macam, itu juga fitnah ujian. Begitu pula kesehatan, begitu pula sakit, ya, begitu pula senang, dan demikian pula sedih, itu semua adalah fitnah ujian. Ya, adapun fitnah berupa ujian berupa kekurangan, kesedihan, kelaparan, maka ini banyak orang tahu. Tapi yaitu pemberian nikmat-nikmat yang banyak kadang orang lupa kalau itu juga adalah ujian. Allah katakan, walanabluwannakum bil khairi wasyarri fitnah. Walanabluwannakum bil khairi wal syarri wal khairi fitnah. Dan kami sungguh akan uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah, dan yakni ujian untuk kalian. Apakah dapat nikmat bersyukur, apakah dapat musibah bersabar. Dan seorang mukmin yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amal mukmin, mengherankan urusan seorang mukmin, menakjubkan, mengagumkan. In asabahu khairun, kalau dia mendapatkan kebaikan dia pun bersyukur syakar, bakal akhirullah baik baginya. Aina sobatul barra, kalau atau aina sobatul sakwa syakar, bakal akhirullah. Aina sobatul darra, dan kalau ditimpa madarat musibah dia pun bersabar, bakal akhirullah, itu pun juga baik baginya. Jadi itu diingatkan bahwa seseorang itu mendapatkan ujian bisa ya, kalau dia mendapatkan berhasil sesuai keinginan, jangan kemudian merasa aman. Oh, ini berhasil, harapan saya sesuai, doa saya dikabulkan, berarti saya disayang Allah. Belum tentu. Jangan-jangan itu istidraj. Ya, hati-hati. Begitu pula ketika berharap mendapatkan sesuatu ternyata belum berhasil, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum, jangan berputus asa. Jangan kemudian merasa Allah menghinakan saya, Allah tidak menghargai saya, Allah tidak sayang sama saya, maka saya begini. Tapi dia menyadari saya pantas mendapatkannya, saya banyak kekurangan, saya banyak demikian dan demikian. Tapi jangan dia suruh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengakui dosa, kesalahan, kedoliman. Bahkan para ulama kita terdahulu, salam ulah syarik, ketika mendapatkan musibah, itu masih menganggap yang Allah maafkan dari saya masih lebih banyak. Ya. Ini Allah berikan saya ujian seperti ini, ya mungkin ini bukan hanya pantas bagi saya, bahkan sebenarnya saya pantas mendapatkan lebih, tapi alhamdulillah Pak Allah berikan sesuai kadar saya ini. Ya. Padahal saya mungkin kesalahan-kesalahan saya banyak dan seterusnya. Maka ini mereka mengakui, ya, yaitu inna kunna zalimin, jadi kami berbuat zalim. Tapi mereka juga berharap asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Allah menggantikan kita dengan balasan yang lebih baik dari musibah ini. Dan mereka juga menyatakan kita berharap kepada Allah. Inna ila rabbina raghibun. Ya, bahwa harapan kita, harapan seorang muslim, seorang mukmin tidak lain tidak bukan kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab la haula wala quwwata illa billah. Apa yang kita dapatkan tidak akan terjadi dengan daya kekuatan kita, tapi hanya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli syai'in qadir, Allah al-mun'im, al-mu'ti, al-mannan, al-wahhab, sang pemberi, sang penganugerah, memberi karunia dan berbagai macamnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan, kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab. Seperti itulah musibah disegerakan di dunia. Wal adzabul akhirati akbar. Sementara azab siksaan akhirat jauh lebih besar. Law kanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahui. Sehingga Allah ingatkan, itu ketika kena musibah, ada yang kena musibah, entah sakit, entah ditimpa kegagalan usaha, entah bangkrut, entah ketipu orang, entah yang terlibat keuangan ini atau kesehatannya atau yang lain-lainnya, atau kehilangan ya yang ia sukai dan beberapa hal yang lain, itulah adab. Kadzalikal adab, dan mengingatkan wala adabul akhirati akbar. Dan sungguh ada akhirat itu akbar, lebih besar, laukan ya'lamu, andai mereka mau mengetahui. Dan tinggal melihat bagaimana ya, para anbiya, ya, para nabi pun mendapatkan ujian bermacam-macam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan alif lam mim, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman begitu saja tanpa diuji? Ya. Alaqad fatanna alladziina min qablihim, kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Jadi itu beberapa hal. Qoma tawfiq bima illa billah, wa nasallu tawfiq wassalam wal istiqamah sudah pagi. Itu sampai ayat ke-33 yang lalu. Maka yang awal disebut wal adzabul akhirati akbar ay min adzabid dunya, kata Syekh Sa'di. Ya, sungguh siksa akhirat itu lebih besar. Ya, panasnya, apinya, siksaannya. Yang ada di dunia tidak ada apa-apa yang dibanding yang di sana. Lau kanu ya'lamun fa inna man 'alima dzalik au jaba lahu inzijar an kulli sababin yujibul 'adzab yahillu wa yahillu al-iqab. Maka setiap orang yang mengetahui hal tersebut bahwa azab akhirat lebih besar, lebih dahsyat, lebih mengerikan, maka ini mengharuskan dia untuk dia waspada dan menjauhi dari setiap sebab yang dapat mendatangkan bencana, siksaan, dan menuai iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar dan bertobat, banyak-banyak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala qalu wa sattitu. Ya. Dan disebutkan juga dalam hadis, ittaqillah itu makunta wa adbi as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Nabi mengatakan bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, ya. Namun kemudian Nabi sebutkan wa adbi as-sayyi'ah al hasanah, dan iringkanlah setelah kejelekan perbuatan baik. Itu isyarat bahwa seberapa pun orang diperintahkan takwa dan berusaha takwa, mesti tetap akan ada ketergelincir, salah lisan, salah ucap, mesti tetap ada dosanya, ya, meskipun kecil, tak sering ataupun sedikit. Maka Nabi SAW mengatakan wa adbi as-sayyi'ata hasanah, iringkanlah setelah perbuatan jelekan itu kebaikan, akan menghapusnya. Saya kita lanjutkan, itulah harapan dan usaha. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Innalakum fihi lama tahayyarun. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah? Innalakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika zaim? Am lahum syuraka'u falyatu bisyuraka'ihim in kanu shadiqin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan jannat, kebun-kebun indah di surganya Allah penuh kenikmatan. Indah rabbihim, di sisi Rabb mereka. Apakah jalan muslimin akal mujrimin? Apakah kami, kata Allah, akan menjadikan orang-orang yang berislam sama keadaannya kelak seperti para pendosa? Malakum kaifatahkumun, bagaimana kalian ini berhukum, bagaimana kalian ini menghukumi? Apa kalian akan menganggap kami samakan nasib, balasan, ya, keadaan orang muslimin maupun mujrimin? Ya, bagaimana kalau seperti itu? Bagaimana kalian ini menghakimi? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Apakah kalian memiliki sebuah kitab yang kalian pelajari tentangnya? Inna lakum fihi lama tahayyarun. Ya. Dan kita insyaallah baca keterangan Syekh Sa'di radhiyallahu anhu rahimahullah taala. Dia mengatakan, yukhbiru ta'ala bima a'addahu lil muttaqin lil kufri wal ma'asi. Di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan akan apa-apa yang Allah persiapkan untuk, yaitu orang-orang yang bertakwa, dan begitu pula ya kekufuran dan kemaksiatan. Min anwa'in na'im. Ada orang-orang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala sediakan berbagai macam bentuk kenikmatan. Wa al-'ish as-salim, dan kehidupan yang penuh keselamatan. Di jiwari akramil akramin, berdampingan, berdekatan dengan yang maha mulia. Dari segala yang mulia, dialah Allah yang paling mulia. Wa anna hikmatahu ta'ala la taqtadi an yaj'ala al-muslimina al-qanitina li rabbihim al-munqadina li awamirihi al-muttabi'ina li maradihi kal mujrimin alladziina awdhu'u fi ma'asihi wal kufri bi ayatihi wa mu'anadati rusulihi wa muharabati awliyaihi. Dan di antara bentuk hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah Allah tersebut tidak mungkin akan memutuskan dijadikannya kaum muslimin yang tunduk ketika di dunia, patuh terhadap norma-norma aturan Rabb mereka, munqadina li awamirihi, nurut terhadap perintah-perintah Allah, muttabi'ina li faradihi, mengikuti, mencari segala perkara yang mendatangkan keridhaannya. Tidak mungkin Allah jadikan sama seperti mujrimin, para pendosa, alladzina awdhu'u fi ma'asihi, yang mereka menempatkan diri mereka dalam perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mereka kufur dan ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa mu'anadati rusulihi, dan mereka menentang rasul-rasul Allah, utusan Allah, wa muharabati awliyai, bahkan demikian pula memerangi wali-wali Allah ketika di dunia. Hikmah Allah tidak mungkin menyamakan hal tersebut. Jadi di antara kandungan ya, sifat dari nama Allah Al-Hakim itu hikmah. Hikmah itu kebalik apa? ya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan. Coba lihat, kalau hanya sebatas sebagian orang, nah kalau kita semua hanya ngikut takdir, ya. Kalau begitu ya, oh, apa untuk apa kita melakukan begini-begini kalau semua hanya sudah ditakdirkan, ya. Kita kan masih ada pilihan, masih bisa memilih. Oleh karena orang yang gila tidak berakal sehat, dia tidak diberi dosa, tidak diberi pahala. Karena dia tidak punya ikhtiari, ya. Tidak berakal sehat, ya. Begitu. Maka berbeda halnya dengan orang yang masih memiliki akal, maka karena dia punya milih pilihan, ya, begini dan begitu, maka demikian pula begitu. Dan demikian pula tidak Allah jadikan sama-sama perintah sholat. Nabi fattakullah masyarakat bertakwalah semampunya. Ada yang bisa berdiri sholat qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Fa'ilam tastatir, tidak mampu, fa'ilam maka sambil duduk. Fa'ilam tastatir, fa'aljan maka sambil tidur. Ini semua adalah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Bagaimana mungkin ya seorang yang berbuat baik disamakan nasib dan balasannya dengan orang yang berbuat jelek, ya. Seandainya di dunia pun ada orang seperti itu, sejak kecil dibiayai oleh orang tuanya atau oleh majikannya, ya, dikasih makan, ya, nggak ada liburnya, ya, ngasih makan anak atau keluarga, ya, seperti ngasih makan ternak itu bukan iki lagi dino tanggal abang praise, ya. Orano praine, ya. Mau kelinci, mau burung, mau ayam, mau kambing, mau anak-anak, ya namanya kebutuhan makan, ya tetap ada. Ya. Maka bagaimana muda seorang anak tambah gede dia kemudian menyadari. Kadang butuh ustaz, butuh yang mengingatkan. Kadang-kadang sebagian hanya lupa saja, nggak ngeh. Ya coba nek antum, nggak ada liburnya. Suruh ngasih pakan, boleh makan, terserah mau kuku, mau boleh dewe, setiap hari. Wis setahun wae, ya misalnya sejak pira kasane. Nah itu orang tua antum, abah antum, umi antum dulu setahun, dua tahun, bukan setahun, dua tahun. Tekan antum 12 tahun, 20 tahun, 20 tahun, bahkan terus-terusan, ya. Kadang begitu. Nah, maka apakah kemudian sama anak yang berbakti balas menyadari hal ini kepada orang tuanya, kemudian dia bantu apa hajat orang tua butuhkan, ayo meskipun capek seperti apa ya kita bantu. Oh, nggak ada apa-apanya dibanding dengan capeknya ibu kita, capeknya bapak kita yang masih milik. Nah, apakah sama dibandingkan dengan anak yang memeras ibunya, tahu ngancem, minta motor, minta duit, kalau nggak mau akan dibegini. Ya, apakah sama ketika di dunia? Ya, dianggap tidak sama. Seorang yang melanggar ya tata tertib, undang-undang, di penjara. Apakah kemudian disamakan dengan orang yang nurut dengan aturan pemerintah, baik? Nah, dalam hal dunia saja, ya akal sehat menolak hal seperti itu. Maka demikian pula, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin hikmah Allah menjadikan sama orang berkeyakinan mau berakidah apa, mau memeluk agama apa, mau menyembah Allah saja atau menyembah Allah dan yang lainnya mau disamakan, itu namanya tidak hakim, itu namanya ya sebab ya bagaimana nah, seandainya dia sendiri ya membantu orang ngopeni anak sementara justru orang yang dia bantu mempersembahkan balasan bukan ke dia malah ke orang lain tetangga. Apakah yang seperti itu termasuk ya, baik? Tentunya tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala membenci kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara tauhid dengan syirik, antara Islam dengan al-ajian, kuliah dengan din-din agama yang lain-lainnya. Karena itu atas hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin Allah jadikan sama. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan jadikan orang muslimin sama dengan para pendosa itu, ya? Tidak hikmah namanya. Nah ini diantara salah satu bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak disamakan hal tadi. Wa anna man dhanna, termasuk kesalahan fatal adalah orang yang menyamakan semua agama, semua keyakinan, yang nyembah Allah dengan yang ateis, yang enggak mau. Nah, ini termasuk ya, diberi akal sehat tapi betul-betul tidak mau memahami. Ya. Wa anna man dhanna annahu sayusawwihim bitawab. Dan barang siapa yang mengira Allah bakal menyamakan mereka semua dalam pahala, dalam balasan, aina qad asa'al hukma, maka dia telah memutuskan hukum dengan jelek. Gak bagus dalam menghakimi. Maksudnya kita harus adil menyamakan semua, mau yang seperti apa, itu namanya tidak hikmah, tidak bijak. Wa anna hukmahu hukmun batil, dan hukum dia adalah hukum yang batil. Wa ra'yuhu fasid, dan apa namanya, pemikiran dia adalah rusak. Perkara orang yang berbuat jelek ini masih dikasih kesempatan, tidak langsung dibinasakan, tidak langsung dihukum, tapi masih dikasih kesempatan atau tidak, itu ya perkara lain. Tetapi hukum yang dijadikan misalnya ada anak tertib, disiplin, bagus, maka dia dapat hadiah waktu rapotan. Bagus, yang satunya ya keset, malas, bolosan, dia kotor dan seterusnya. Ya, bagaimana kemudian yang dikasih imbalan, yang dikasih buku tulis, yang dikasih hadiah, malah anak yang paling nakal, yang paling belakang. Ya, kalau begitu, bukan hikmah, malah jadi anak-anak malah berlomba. Kalau tahu yang dikasih hadiah sing nakal, tak nakal wae kan gitu. Nah, itu namanya memberi hukum yang tidak sesuai. Adapun ternyata anak yang nakal ini dihukum tegas, atau ini masih diberi kesempatan, saya kasih kesempatan sekali lagi ya, sebagai lagi yang dinasihati dengan harus, tentu ini melihat maslahat mata, bukan sebatas melampiaskan keinginan kita, tapi ada anak yang ini jadi apik nek dikandani halus, tapi ada beberapa anak sing iki isone jadi apik nek tak tegesi. Nah, itu tentunya berbeda-beda. Maka Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin, Allah yang paling bijak. Paling bijak di antara semuanya, Allah paling tahu. Kita ini jadi sadarnya diapak itu. Oh, ini dialusi. Nah, ini di... Ya, itu kita tinggal muhasabah. Astagfirullah. Ya, tapi tinggal. Kalau kita mau mencermati apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Baik, kemudian wa annal mujrimina idza da'u dzalika falaisa lahum mustanadun la kitab fihi yadrusun annahum min ahli jannah wa anna lahum ma talabu wa tahayyaru. Sesungguhnya para pendosa itu kalau mereka mengaku-ngaku seperti itu, semua akan dihukumi sama. Kita ini semua mati sudah sama semua. Apalagi orang musyrikin Quraisy Mekah tidak meyakini ada pembalasan, semua sama. Kalau mereka menganggap mengaku seperti itu, falaisa lahum mustanad, maka pemikiran pemahaman mereka seperti itu tidak memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ilmiah. La kitab fihi yadrusun, tidak ada kitab yang mereka pelajari, ini musyrikin yang mereka jadikan itu. Ya, kalau ahli kitab, sekalipun ada kesyirikan dan beberapa penyimpangan-penyimpangan, tapi tentang masalah jannah wan nar, surga neraka, mereka ada. Ya, orang baik akan dibalas baik, orang jelek dijelek. Nah, itu ini membicarakan tentang mereka musyrikin tidak punya kitab untuk jadi mereka sandaran. Yang mereka pelajari tidak ada. Annahum min al-jannah, apalagi untuk menyatakan mereka kelak kalaupun mati mereka akan menjadi penghuni jannah. Tidak ada ya dasar mereka. Wa anna lahum ma talabu ya wa takhayyaru, dan bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka minta dan mereka pilih ya. Innalakum fihi lama takhayyaru, yakni fil kitab. Amlakum kitabun fihi tadrusun innalakum fihi lama takhayyaru. Apakah kalian itu punya kitab yang kalian pelajari ya di dalamnya hukum seperti tadi, menyamakan muslimin dengan mujrimin ya. Dan demikian pula kalian akan mendapatkan apa yang kalian pilih, yang kalian sukai, mata kayyaru, apa yang mereka talabu, mereka minta, mereka harapkan. Apa kalian punya kitab yang menjanjikan kalian seperti itu ya, begitu. Kemudian di ayat setelahnya, amlakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Ataukah kalian memiliki sumpah janji atas kami? Ya, mendapatkan sumpah dari Allah alaina, yakni Allah, atau kalian itu mendapatkan sumpah ya, janji dari kami yang akan kami berikan sesampainya kalian di yaumul kiamah nanti. Ya, tentu jawabannya semua tidak ada. Ya, apakah kalian itu dijanjikan sama Allah kalau kalian mati setelah hari kiamat kalian akan masuk jannah, kalian dapat janji dari Allah akan diberikan nikmat, kalian dapat janji begini-begini? Tentu jawabannya tidak. Innalakum lama tahkumun. Ya, begitu. Dan Allah ingatkan, maka di sini Syekh Sa'di mengatakan walaisa lahum indallahi ahdun. Ini makna ya, amlakum aimanun alaina balighatun. Jadi pertanyaan ini adalah yang disebut dengan istifham lil inkar. Itu seperti ayat kursi apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa mensyafaati selain daripada Allah? Ya, kecuali setelah dapat izin dari Allah. Siapa yang bisa? Itu pertanyaan, tapi untuk pengingkaran. Artinya, makanya dalam sebagian terjemahan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama. Amlakum dari awal. Amlakum kitabun fi tadrusun. Apakah kalian punya sebuah kitab yang kalian jadikan sandaran, kalian pelajari atas pemahaman kalian itu? Jawabannya enggak ada. Ya. Kemudian disebut amlakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Apakah kalian mendapatkan janji dari kami, sumpah kami untuk kalian kami berikan kepada kalian besok setelah di kiamat? Enggak ada juga. Ini semua pertanyaan untuk pengingkar. Maka Rasulullah rahimahullah, walaisa lahum indallahi ahdun wa yaminun balighatun ila yaumil qiyamah. Mereka tidak punya di sisi Allah adanya janji, sumpah dari Allah yang akan diberikan sampai pada hari kiamat nanti. Annalahumayahumun. Bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka hukumi tersebut. Oh, kami kalau mati akan masuk jannah. Kami akan, kalaupun ada surga itu, ya, mereka tidak meyakini ada kehidupan setelah mati. Tapi kalaupun ada, ya surga dan neraka, ya kami mesti yang masuk surganya. Ya kami mesti yang dapat nikmatnya. Kami dekat kok dengan Allah. Kami adalah ahlullah. Kami orang Mekah. Kami ini kan surat Makkiyah. Ya ini sebelum Nabi hijrah ini surat Nur malam ini. Dan mereka menganggap orang-orang Mekah itu memang punya istimewa. Makanya sampai termasuk di antara sebab orang masuk berbondong-bondong dalam Islam itu setelah ahlu Mekah tertundukkan dan mereka masuk Islam. Yang mereka itu menanti-nanti itu, ya, melihat, coba lihat ini, perseteruan antara Muhammad dengan kaumnya, siapa yang menang? Ya, kalau menang, itu yang menang, maka itu yang benar. Ya, maka ketika sudah orang Mekah masuk berbondong-bondong, orang-orang demikian pula banyak yang masuk. Nah, disebutkan, fa'inkana lahum walaysa lahum syuraka wa a'wan ala idraki ma talabu. Mereka juga tidak punya sekutu dan para penolong untuk mendapatkan apa yang mereka minta. Itu firman Allah, salhum ayyum amlahum syuraka falyatu bisyurakaihim. Itu maksudnya. Adapun salhum ay nanti akan disebutkan, ya. Maka mereka tidak memiliki sekutu dan para penolong yang bisa mendatangkan mereka kepada mereka apa yang mereka minta. Baik. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan laisa lahum syuraka wa awan ala idraki ma khalaqu. Mereka musyrikin tidak bakal bisa memiliki sekutu-sekutu dan para penolong yang bisa membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan tersebut. Ini yaumul qiyamah. Fa in kana lahum syuraka wa awan, dan kalau memang mereka memiliki sekutu dan para penolong, falyatu bihim in kanu shadiqin. Silakan datangkan jika memang mereka benar dalam pengakuan mereka. Waminal ma'lum anna jami'a dzalika muntaqin, kata Syekh Sa'di, dan termasuk hal yang dimaklumi diketahui bahwa ini semua itu ternafikan, tidak terjadi. Ya, semua yang mereka aku akui ini semua ternafikan. Falaisa lahum kitab. Kenapa yang Allah tanyakan amlakum kitabun fitatusu? Apakah kalian memiliki kitab yang kalian pelajari? Tidak ada. Laisa lahum kitab. Wala lahum ahdun indallah bin najah. Mereka juga tidak mendapatkan janji dari Allah untuk bisa selamat. Amlakum aimanun alaina balighatu ila yaumil qiyamah. Tidak ada juga. Tidak mendapatkan. Wala lahum syuraka yu'inunahu. Mereka juga tidak sanggup mendatangkan sekutu-sekutu yang bisa menolong mereka kelak. Amlahum syuraka falyatu bisyuraka ihminkan sadiqin. Fa'ulima anna da'wahum batilatun fasidatun. Maka dari sini diketahui bahwa pengakuan-pengakuan mereka tersebut adalah batil dan rusak. Ya, dakwah itu mengaku ya mereka memiliki hak atas yang lain. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu mengaku-ngaku itu ada tiga macam kalau dalam fikih. Ada dakwah, ada ikrar, ada syahadah. Semuanya persamaannya adalah iktirafu hak. Mengaku akan sebuah hak. Tapi perbedaannya kalau ikrar, iktirafu hak kin lil ghair ala nafs, mengaku ada hak orang lain yang menjadi tanggungan dia, entah itu harta atau yang lain. Saya punya utang ke panjenengan, saya punya utang ke panjenengan, saya punya tanggungan nih. Nah, itu namanya ikrar. Kalau dakwah itu iktirafu hakin lahu atau li nafsihi ala ghair, mengaku ada hak punya dia yang ditanggung orang lain. Antum duwe utang lho karo aku misalnya. Antum punya begini dan begitu. Itu namanya dakwah. Maka kalau seperti ini dibutuhkan bukti. Kalau tadi sumpah cukup, ikrar. Jangan ngaku seperti itu. Kalau yang ini harus bukti. Al-mudda al-bayyinah itu al-mudda. Orang yang ngaku-ngaku itu tanah saya sebenarnya. Nah, mana buktinya? Mana sertifikatnya? Mana suratnya? Yang ngaku-ngaku. Karena itu hak orang lain dia aku. Kalau syahadat itu i'tirafu haqqin lil ghair 'alal ghair. Mengaku akan suatu hak orang lain terhadap orang lain. Ini lho Pak, saya lihat tadi ini yang nabrak ini. Ini enggak salah, ini yang nabrak, yang mukul ini. Nah, itu kaitannya sama orang lain, kita cuma sebagai saksi. Tapi semuanya sama-sama i'tirafu haq. Di sini dakwah mereka mengaku mereka itu berhak kalau ya kami ini yang benar, kami ini ahli jannah, ya, kalau ada jannah kami akan masukinya, mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. Ini sekedar dakwah pengakuan saja, kosong dan batilah fasilah. Ya, seperti yang Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, dia mengatakan, amlakum kitabun fihi tadrusun atau malakum kaifa tahkumun, itu maknanya yaitu kaifa tadununa dzalik. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian meyakini seperti itu? Ini afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami Allah menyamakan muslimin dengan mujrimin? Ya. Malakum kaifa tahkumun? Maknanya kaifa tadhunnuna dzalik? Bagaimana kalian meyakini seperti itu? Mengira seperti itu? Kemudian firman Allah, am lakum kitabun fihi tadrusun? Maknanya apa bi aydikum kitab munazzal minas sama? Tanjusunahu wa tahfadunahu wa tatadawalunahu binaklil khalaf anil salaf mutadominun hukman muakkidan kama tadda'unahu. Kata Ibn Kathir, amlakum kitabun fi tadrusun, yaitu apakah di sisi kalian kalian memiliki sebuah kitab yang diturunkan dari langit dari sisi Allah yang kalian pelajari, kalian bisa buka jadikan rujukan, kalian hafalkan yang masyhur di tengah-tengah kalian, dinukil, diajarkan, dinukilkan generasi ke generasi dari yang terdahulu hingga yang belakangan, yang mana kitab kalian itu mengandung suatu hukum yang meyakinkan apa yang kalian aku-akui tersebut. Mereka enggak punya. Ada pun kita, ini kalamullah, Masya Allah. Dan kalamullah itu baru satu ahruf, satu bentuk ini aja. Itu Masya Allah, belum lagi Sabaatul Ahruf. Nanti ada kiroah bacaannya Umar bin Khattab. Ini ada kiroahnya sahabat yang lain. Pun zinat ala Sabaatul Ahruf. Itu semua ahruf menunjukkan balaghah Al-Quran ke ketinggian nilai dan makna kandungan Al-Qur'anul Karim, maka para syuara, para penyair pun mereka yakin ini bukan ucapan manusia. Dan mereka ditantang oleh Allah sekian lama untuk membuat surat yang semisal, tidak ada yang bisa. Tapi berbeda halnya dengan mereka ini. Kemudian disebut innalakum amlakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah, katanya begini, ai ama'akum uhudun minna wa mawadhi' mu'akkadah, apakah kalian memiliki janji ya dari kami yang meyakinkan. Ya, kemudian innalakum lama tahkumun annahu sayahsulu lakum ma turiduna wa tashtarun, ya, bahwa kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan kalian dambakan. Ini semua tidak. Kemudian terakhir disebutkan wa qawluhu salhum ayyuhum bidzalika za'in ay ayyuhumul kafil bi hadzal da'wa al fasidah. Tanyalah mereka, siapa di antara mereka yang sanggup menjamin akan hal tersebut, ya. Dan disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu ayyuhum bidzalika kafil, makna za'in yakni kafil. Siapa dari mereka yang sanggup menjamin, ya, punya kitab dan berhukum seperti tadi. Kemudian disebut am lahum syuraka fayatu bisyurakain ay minal aslam wal anjan, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu tandingan untuk mereka datangkan jika mereka benar? Tidak ada. Kemudian terakhir Syekh mengatakan fa inna la yumkin at-tasaddur biha, tidak mungkin mendatangkan hal tersebut, wala zi'amah biha, menjamin dalam hal-hal batil tersebut. Sehingga diketahui dari sini itu hanya pengakuan dari mereka, tidak bisa terbukti secara ilmiah, dan mereka tidak ada kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam. Dari sini kita mengetahui adanya nikmat besar Al-Qur'anul Karim, dan semoga menyemangati kita untuk terus belajar, karena termasuk kata Aun bin Abdullah min tamamit taqwa, termasuk kesempurnaan taqwa adalah antabtaghi ilman ma la ta'lam ila ma alimta, kau menambahkan ilmu yang belum kau ketahui dari ilmu yang sudah kau ketahui. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.